المصنف رحمه الله ونفعنا به وألمكم في الدارين آمين. واجتنب في وضوئك سبعا، لا تنفذ يديك فترش الماء، ولا تلتم وجهك ولا رأسك بالماء لطما، ولا تتكلم في أثناء الوضوء، ولا تزد في الغسل على ثلاث مرات، ولا تكثر صب الماء من غير حاجة بمجرد الوسوسة، فللموسوسين شيطان يضحك بهم يقال له الولهان. ولا تتوضأ بالماء المشمس ولا من الأواني الصفرية، فهذه سبعة مكروهة في الوضوء. وفي الخبر أن من ذكر الله عند وضوئه طهر الله جسده كله، ومن لم يذكر الله لم يطهر منه إلا ما أصابه الماء. Kali ini membahas tujuh kemakruhan dalam berwudu. Sebelum kita membahas makruh-makruhnya wudu, kita akan jelaskan terlebih dahulu wajib, sunnah, dan makruh. Wajib itu segala sesuatu yang bila dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Itu wajib. Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Nah, kewajiban ini ada yang dinamakan fardu ainin, ada yang dinamakan dengan fardu kifayah. Fardu ainin wajib bagi setiap orang. Fardu ainin wajib bagi setiap orang, harus menjalankannya. Seperti sholat lima waktu, sholat Jumat. Ini hukumnya fardu ain. Wajib setiap orang menjalankan. Kalau fardu kifayah, fardu kifayah itu cukup ada satu bisa mewakili yang lainnya. Artinya enggak perlu yang lain. Siji tok sing lakoni cukup. Tapi yang dapat pahala hanya yang mengerjakan. Sing liyane ndak itu. Seperti contohnya salat jenazah. Salat jenazah. Salat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Misale sak kampung sing nyembayangi mek siji tok, tidak ada masalah. Yang lainnya tidak berdosa. Kenapa? Sudah ada satu yang mengerjakannya. Akan tetapi yang tidak mengerjakan mendapatkan kerugian besar dari pahala keistimewaan mensolati jenazah. Itu bukan sesuatu pahala yang kecil, tapi pahala yang besar. Jadi ibarat bayaran ketinggalan bayaran sing gede. Orang yang tidak mau nyolati jenazah. Sekarang kan akeh ya. Tapi nyembayangi ini enggak. Kayak sopo sing ngaten nyembayangi? Sing nyembayangi wong lima wong enem. Liyane tengah engko cangkruman ana ngarep. Jadi dia enggak dosa, dosanya enggak, tapi kehilangan pahala keistimewaan keutamaan. Lek wis akeh pahala ini enggak apa-apa. Lah pahala ini titik kebaikannya sedikit enggak gelem dolek sing ketok moto. Padahal sholat jenazah ini tidak sampai 5 menit. Nek ping papat takbir, maca Fatihah, maca sholawat, doa untuk si mayit, selesai. Salam, terus mari. Tidak suwe. Alasan ini, gak mau berat, ganti, gak mau ber. Terus pokoknya terkuai, loh ini ketinggalan pahala yang besar. Itu fardu kifayah. Cukup satu yang lain, gak mengerjakan, gak masalah, tapi kehilangan pahala. Ada sunnah. Sunnah itu mendapatkan pahala bila mengerjakannya, tidak mendapatkan dosa mengerjakan mendapatkan pahala, meninggalkan tidak berdosa. Seperti yang kita sudah bahas, memakai siwak dalam sholat, dalam berwudu dan semisalnya. Kalau kita memakai siwak dapat pahala, sholat kita pahalanya berlipat ganda. 2 rakaatnya lebih baik daripada 70 rakaat tambah siwak. Tapi kalau kita nggak bersiwak, apakah berdosa? Nggak berdosa, tapi kehilangan keistimewaan. Nggak berdosa, tapi kehilangan keistimewaan. Mirip sama sholat fardu kifayah. Tapi bedanya kalau sholat fardu kifayah harus kudu ana sing nglakoni. Tapi kalau sunnah ini, sekalipun tidak ada yang melakukan, nggak berdosa semua. Misalnya masjid Jumatan atau rioyoan sebayangnya, wah kabeh ana sing siwakan. Tidak ada yang berdosa, satu pun. Tapi semuanya kehilangan keistimewaan yang sangat besar. Tapi kalau berhenti berkibaya, tidak ada yang sembahyang, tidak ada yang lakoni, dosa kape. Dosa kape. Itu bedanya dengan fardu kifayah. Itu sunnah. Yang ketiga makruh. Nah makruh itu apa? Makruh itu kalau ditinggalkan dengan atau ditinggalkan karena mentaati perintah, perintahnya Allah dan perintahnya Rasulullah, ditinggalkan karena mentaati perintah mendapatkan pahala. Ditinggalkan karena mentaati perintah Allah dan Rasulnya mendapatkan pahala. Dan tidak berdosa melakukannya. Tidak berdosa melakukannya. Contohnya nyabut uban. Nyabut uban. Perintahnya Rasulullah uban itu dibiarkan. Dalam arti tidak dicabut. Dibiarkan itu tidak dipotong, tidak dicabut. Dibiarkan di kepala, dipotong enggak apa-apa. Dipotong kan enggak mungkin sampai entek. Paling ditinggal sisa. Enggak mungkin sampai habis. Atau diwarnai. Disemir. Tapi kalau mau menyemir, pendapat yang banyak untuk hitam haram. Untuk hitam haram. Pendapat paling banyak ulama menyemir dengan warna hitam itu haram. Sunnahnya warna merah atau kuning. Atau selain hitam. Nah, selain hitam. Nah, kalau kita menyemir ini harus pilih-pilih. Jangan asal semir. Kenapa? Ada bahan semir yang bercampur dengan zat kimia yang enggak memungkinkan terkena air. Kalau enggak memungkinkan terkena air, ini kalau mandi besar enggak sah. Akhirnya sholatnya enggak sah. Jadi harus pilih-pilih. Jadi mewarnai dengan semir. Kalau untuk perempuan, izin suami. Suaminya mengizini, pakai, suaminya enggak mengizini, enggak boleh. Suaminya mengizini, pakai, kalau suaminya enggak mengizini, enggak boleh. Nah, dicabut uban itu makruh. Nah, kalau kita enggak nyabut, kenapa enggak nyabut? Perintahnya Rasulullah dilarang itu dicabut, dapat pahala kita. Dapat pahala. Nah, kalau kita cabut, ya apa? Dosa. Ulama salaf itu kesunahan sudah menjadi seperti kewajiban. Kewajiban lebih. Kesunahan sudah seperti kewajiban. Kewajibannya sendiri just lebih dari itu. Kemakruhan seperti keharaman. Ulama salaf. Saya ngomong ulama salaf. Ulama salaf kemakruhan itu seperti haram. Haram duwe meneng. Yang makruh seperti haram, kalau haramnya sudah lebih dihindari. Beda dengan kita. Kalau kita apa? Si makruh. Kalau kita. Ya. Kalau ngelakoni, ada di sunnah lho. Kalau sunnah, ada di sunnah lho. Wajib doa cukup. Ini kalau kita. Itu bedanya ulama salaf dengan ulama bukan salaf atau orang seperti kita. Kalau kita masih meremehkan. anak, bro. Kedepannya haram titik-titik sing diai tak. Itu biasanya. Sama dengan kesunahan, sik sunah itu. Ini orang kalau sudah terbiasa meninggalkan sunnah dengan meremehkan, meninggalkan kesunahan dengan meremehkannya, ini kedepannya akan biasa meninggalkan kewajiban. Jangan dianggap enteng. Jangan dianggap enteng. Biasanya orang menganggap enteng. Kita jangan pernah menganggap enteng. Kalau sudah kita menganggap enteng, kedepannya kita akan mengentengkan kewajiban. Nauzubillah min. Nah ini kemakruhan, kita bahas makruh sekarang. Nah berarti apa makruh itu? Lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan, itu makruh. Nah di dalam wudu ada kemakruhan. Di dalam wudu ada kemakruhan. Di sini disebutkan ada 7 kemakruhan wudu. Yang pertama, wala tanfudh yadayka fatarushal ma. Jangan dicipratkan kedua tanganmu sehingga air muncrat ke sana kemari. Apa? Di mukanya di lapis sama tangannya kemudian dikipatno. Dikipatno atau habis basuh tangan dikipatno. Jadi enggak makruh. Ini makruh. Kenapa? Seperti orang yang enggak mau. Seperti orang yang enggan. Ini makruh. Kecuali karena uzur. Kecuali karena sebab. Sebab seperti contohnya apa? Musim dingin. Musim dingin. Atau orang yang greges. Kena banyu tambah greges, tambah katuan misalnya. Loh, ini bahkan diandungi gak mati. Diandungi gak mati. Tapi kalau misalnya gak ada apa, gak masalah. Justru ini memakruhkan, makruh. Makruh itu ada dampak. Seperti apa? Kalau kita mari wudu, habis wudu, ini kebanyakan biasanya perempuan. Kalau mereka kan pakai handuk ya sholatnya, atau semisal handuk ya, untuk ikat kepalanya supaya mukenanya lebih rapet. Itu biasanya saat durung gawe digawe ulap mukanya. Loh, itu bisa menyebabkan kefakiran. Bisa menyebabkan kefakiran. Karena itu makro apa nyipratno atau apa ngipatno. Nah, begitu juga mengandungi kecuali karena udur. Kecuali karena udur seperti musim dingin dia enggak punya penghangat ruangan atau semisalnya maka enggak masalah, enggak makro. Yang kedua, wala taltu wajhaka wa ra'saka bil ma'i latman. Jangan kamu tempelengkan wajah dan kepalamu dengan air. Jangan ngambil air di tangan dicalon nang rai ini. Ini dilarang. Begitu juga kepala. Ya. Tapi apa? Menaruh air di tangan kemudian diusapkan. Dapat dibasuhkan ke wajah, bukan dilemparkan. Bukan dilemparkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wala tatakallam fi athna'il wudu. Jangan berbicara di tengah-tengah wudu. Jangan berbicara di tengah-tengah wudu. Jadi ojo wudu ambil omong-omongan. Tapi apa? Membaca doa yang sudah diajarkan kemarin di pertemuan sebelumnya. Membasuh wajah apa doanya, membasuh tangan apa doanya, mengusap apa kepala apa doanya, mengusap telinga apa doanya itu. Lah jangan omong-omongan. Lah kenapa kalau dilarang oleh Rasulullah? Karena kunci sholat khusyuk diantaranya itu ada dalam wudhu. Lah kalau wudhunya enggak khusyuk, omong-omongan dan semisalnya, lah ini enggak mungkin sholatnya bisa khusyuk. Terus masih merem-merem kayak apa, enggak mungkin bisa khusyuk. Mungkin itu meremnya akhirnya mari ini sebaya ngantuk. Karena itu dilarang berbicara kecuali karena uzur. Karena uzur atau karena hajat, keperluan, kepentingan. Seperti apa? Guru ngajari murid. Orang tua ngajari anaknya wudu. Tuh ini loh Nak, ya. Nah, basuh muka ya, dibasuh muka dulu. Nah, ini enggak apa-apa sambil ngomong. Kenapa? Ini atau juga karena darurat. Karena darurat, tengah-tengah wudu, misalnya ada anak kecil main, ada sepeda motor atau ada ular. Dikikuk, dicokot anak ini. Akhirnya tengah-tengah wudu jerit. Papa, papa, hati-hati naik. Misalnya, tengah-tengah wudu. Nah, ini enggak apa-apa. Karena apa? Darurat. Tapi kalau tidak ada apa-apa, dilarang berbicara makro, berbicara kecuali karena udzur. Wala tazid fil ghasli ala thalathi marrat. Yang ke 4, yang keempat jangan lebih di dalam basuhan atau usapan dari 3 kali. Wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, mengusap telinga, membasuh kaki, jangan lebih dari 3 basuhan. Jangan sampai lebih dari 3 basuhan. Juga jangan sampai kurang dari 3 basuhan seperti kemarin di pertemuan yang lalu sudah kita singgung. Lebih makruh, kurang juga makruh. Lebih dari 3 makruh, kurang dari 3 juga makruh. Bahkan bisa haram. Jelaskan bisa haram lebih dari 3 kalau misalnya kalau kita 3 bisa haram kalau lebih dari 3 itu kalau misalnya airnya itu wakaf atau air itu kalau kita lebih dari 3 akan kehabisan untuk kebutuhan berikutnya. Ini bisa haram. Atau juga misalnya kalau kita lebih dari 3 ini nanti sholatnya akan keluar dari waktunya. Haram juga. Lebih dari 3. Kemudian yang kelima, wala taktsur sabbal ma' min ghairi haja. Jangan banyak-banyak di dalam menuangkan air tanpa ada haja. Tanpa ada kita ambil seberapa, yang kita buang berapa. Lah opo ada duit ae dingono. Itu e duit setitik dikesak sing akeh disedakono. Yes, tapi kan kebalik kalau duit. Lek duit setitik disedakono sing akeh di esak. Opo ada duit diwalik supaya padha mbek buka kran gawe wudu nang musala atau nang masjid. Secukupnya kita buka. Kita buka ini secukupnya. Oh, kita alhamdulillah tempat banyak air, tapi jangan kemudian dengan banyaknya air kita buang-buang. Benar nggak ada yang marah, nggak nasi ngamuk, tapi coba bayangkan tempat-tempat yang jauh dari kita yang mereka kekurangan air. Misalnya di tempat kita seperti itu, ngelihat orang yang buang-buang air, apa sikap? Was-was. Gara-gara was-was tuh. Koyok itu sempurna dimasuk lagi. Koyok itu sempurna dibaleni lagi. Karena was-was tuh. Nuruti setan. Dan ini orang yang was-was itu dibuat bahan tertawaan oleh setan. Jadi kayak guyonan di setan. Dibuat tontonan yang menimbulkan tertawanya setan. Nah, biasanya orang yang ganggu dalam wudu atau sholat itu nama setannya walhan. Jenenge setan ini walhan. Tak kenal lo tapi. Bila misalnya orang was-was, waran yang walhan, macam budo. Walhan. Jadi setan itu ada macam-macam. Nah, dalam ada yang dalam puasa, ada yang dalam diri. Sehingga dikatakan di sini ada iblis itu memiliki 9 anak. Setiap anaknya iblis punya nama dan punya tugas, punya pegawai, punya pekerjaan. Di iblis punya 9 anak. Setiap anaknya itu memiliki nama dan memiliki tugas, pekerjaan yang harus dilakukan. Ada yang namanya khanzab. Ada yang namanya khanzab. Khanzab ini tugasnya ganggu orang dalam sholat. Ganggu orang dalam sholat. Tidak ngentut, boleh ngentut. Tidak keluar air kencing, seperti keluar air kencing. Ini khanzab. Tugasnya ganggu orang dalam sholat. Menimbulkan was-was dalam sholat. Kadang sampai ngentut itu kayak muni. Tapi tidak ada. Gangguannya anaknya iblis itu khanzab. Ada yang namanya walhan. Walhan ini yang mengganggu saat bersuci. Wudu, menghilangkan najis dan semisalnya. Ada yang namanya zalanbur. Namanya zalanbur. Tugasnya ini yang membuat orang di pasar aktif istiqomah dalam menipu dan berbohong. Bahkan sampai sumpah. Barang elek diwarah api ini, sumpah api. Dan yang lain sebagainya. Itu yang membuat adalah zalanbur. Nah. Ada yang namanya akwar. Akwar ini yang membuat orang untuk melakukan perzinahan. Baik dari laki ataupun perempuan. Ada yang namanya wasnan. Wasnan ini setan yang membuat nyantuk, yang memberatkan mata kalau melakukan ibadah ketaatan. Tahlilan, kelangoban, balak-balik. Pengajian, kelangoban, balak-balik. Tapi kalau akademi, di akademi itu, wow, moto ini melek, tidak turun belas. Kadang anak-anak tidak turun di jarno, delok bareng. Motone melek, tapi nek semangi pengajian, jek tas dimulai. Afdalu dzikri fa lam antah. Langopan ya. Jek tas dimulai. Tapi nek ndelok TV, subhanallah, ndak ngantuk blas. Ya, ndak ngantuk blas. Lah ini yang membuat adalah ya, wasnan. Ya, wasnan. Yang membuat berat melakukan sholat subuh. Waduh, ya, ini kayak ngantuk. Gandoti, motone diglandoti, melek dak kuat. Ini wasna. Kemudian ada tabar. Ini setan dalam musibah. Dalam musibah dibuat orang enggak terima cobaan dari Allah. Dibuat orang apa? Histeris dalam menghadapi musibah, ya, dalam hal-hal yang dilarang. Yang ketujuh, dasib. Dasib ini setannya makanan. Ya, setannya makanan yang ikut makan juga dengan orang, kalau orangnya enggak membaca bismillah saat makan, juga setan yang ikut bersetubuh dengan istrinya orang yang saat bersetubuh tidak membaca doa. Ya, jangan asal buka langsung terus. Tapi baca doa lenda setan dasim ini urun mangane anake akhire anake dadi anak hebat, hebat dalam kemaksiatan, hebat dalam kemungkaran. Oleh apa? Diuruni ya, dengan spermanya anaknya iblis yang namanya dasim. Kemudian Ada lagi yang mengatakan bahwa Dasim ini tugasnya bukan hanya itu, tapi juga membuat perselisihan atau pertikaian antara suami istri. Hal yang kecil dari gede. Wah ini Dasim, ngobong-ngobongi. Wah akhirnya jadi masalah gede. Kadang-kadang gara-gara gelas toh, atau gara-gara hal yang kecil, hal yang sepele. Kemudian ada namanya matun. Ini juga dinamakan dengan masud. Biasa membawa kabar dusta lewat lisannya orang-orang. Yaitu kabar hoak, bahasa sekarang, hoak. Dia membuat mereka untuk berdusta, berbohong di dalam memberi kabar, berita dan lain sebagainya. Ini masud atau matun. Yang kesembilan, namanya abyad. Ini biasanya datang kepada para nabi, kepada para aulia. Datang kepada para nabi, para aulia. Ada yang ditugaskan sendiri kepada para nabi dan para aulia. Mereka datangnya nyamar. Nyamar seperti para nabi dalam arti kebaikan, ketaatan. Begitu juga datang kepada para aulia. Ini anak-anaknya iblis. Kemudian wala tatawaddo bil ma'il musyammas. Wala minal awani sufriya. Yang ketujuh, dalam kemakruhannya wudhu, janganlah kamu wudhu memakai air yang panas tersengat matahari. Langsung. Langsung. Panasnya air karena sengatan matahari. Secara langsung. Bukan perantara. Bukan karena perantara, langsung. Kenapa? Karena itu dapat menyebabkan belang. Tapi dari wadah-wadah tertentu, enggak semua wadah. Wadahnya itu harus memakai wadah seperti apa, tembaga, timah, kuningan, ya. Selain emas dan perak. Selain emas dan perak. Wadah-wadah seperti itu selain emas dan perak. Kenapa? Ketika matahari langsung menyengat air itu dari tempat ini akan mengeluarkan bakteri. Dan bakterinya ini bisa menyebabkan belang. Karena itu dalam syariat dimakruhkan, bukan hanya wudu. Bukan hanya wudu, mandi juga makruh memakai air musyammas. Tapi ini ada 9 syaratnya. Ini ada 9 syaratnya. Makruhnya itu dengan 9 syarat. Kalau salah satunya tidak ada, enggak makruh. Di antaranya ini, di negara yang panas. Kalaupun kesengat matahari, bakteri nggak bisa keluar. Kenapa? Karena panasnya kurang. Tapi kalau di daerah yang panas, ini bisa mengeluarkan bakteri. Karena panasnya itu keluar bakteri. Nah, itu bisa menyebabkan. Nah, Indonesia belum termasuk. Lah, fahadhi sab'atu makruhatun fil wudu. Lah, inilah 7 kemakruhan di dalam berwudu. Dikatakan di dalam khabar. Anna man zakarallah inda wudu'i taharallahu jasadahu kullah. Barang siapa yang berzikir saat wudu, berzikir kepada Allah, mengingat Allah saat wudu, maka Allah akan mensucikan, membersihkan seluruh badannya. Sebagian anggota yang dibasuh, tapi kalau kita membaca doa, membaca zikir saat berwudu, Allah akan sucikan, Allah akan bersihkan seluruh anggota. Sebaliknya, waman lam yadhkurillah lam yadhur minhu illa ma asabahul ma. Kalau orang dalam berwudu tidak membaca zikir, tidak membaca doa, maka tidak suci dari anggota badannya kecuali yang hanya terkena air. Ya, yang hanya terkena air. Malah di dalam perkataan para ulama yang lain disebutkan, barang siapa yang membaca bismillah di awal wudunya. Barang siapa yang membaca bismillah di awal wudunya, maka Allah akan sucikan semua jasadnya, zahir dan batinnya. Barang siapa yang membaca bismillah di awal wudunya, maka Allah akan sucikan jasadnya, zahir dan batinnya. Dan yang tidak membaca bismillah di awal wudunya, tidak disucikan oleh Allah dari badannya kecuali yang zahir. bahas yang lain. Dalam kehidupan keseharian, yang memakrokan wudu sudah. Dalam kehidupan keseharian, kita itu dianjurkan untuk selalu memiliki wudu. Dianjurkan untuk selalu memiliki wudu. Jadi batal wudu, batal wudu. Jadi kapan kita batal wudu? Kapan kita batal wudu? Para nabi lebih dari itu. Kalau para aulia seperti itu, apalagi para nabi. Karena itu kapanpun, dimanapun, mereka siap beribadah dengan secara sempurna. Beda dengan kita. Kita berzikir kadang enggak duwe wudu. Kadang ikut taklim seperti ini, ya enggak duwe wudu. Padahal saat-saat seperti ini, kita dianjurkan memiliki wudu. Sekalipun bukan sholat. Kita tahlilan, kita yasinan, kita manakipan, ya. Dan semisal-misal kebaikan itu, ketika kita memiliki wudu akan menjadi lebih sempurna. Sekalipun memang boleh enggak pakai wudu, kita taklim enggak pakai wudu, enggak apa-apa. Tapi lebih sempurna lagi kita memakai wudu. Imam Bukhari, ulama hadis. Imam Bukhari itu kalau ingin menyampaikan hadisnya Rasulullah, padha ambek awak dhewe nek kate kondangan. Iya, Pak. Sekarang enggak. Kati munggah, kati nasihati, wong mau itu rokok anisik. Mari ngono. Mau itu telah hasana, akan disampaikan oleh enggak sebut lo. Apa ae wis. Bu Ustadz, bu Kiai, dan yang lain sebagainya. Rokok anisik. Mari ngono. Assalamualaikum. Siwaknya ono. Siwaknya enggak ada. Mana ta'zimnya, mana penghormatannya? Enggak ada penghormatannya. Yang disampaikan ayat Al-Qur'an, yang disampaikan sunahnya Nabi. Coba siwakan sebelum menyampaikan. Lu itu lebih mulia, lebih afdal. Kenapa? Mengikuti Nabi Muhammad. Mengikuti Nabi Muhammad ini enggak rokokan disik. Sebelum dipanggil, kadang ambil melakui. Melakui nang panggung, ambil rokoknya ditutup, ambil buang. Na'udzubillah min. Lah kemudian ingin manfaat tekondi. Yang bisa membuat manfaat itu dari mana? Enggak bisa. Wong yang pakai siwak aja belum tentu bisa menyampaikannya dengan manfaat. Kenapa? Lihat niatnya, lihat perbuatannya. Tapi minimal bisa membantu. Minimal itu siwak ini bisa membantu lebih untuk bisa manfaat. Jadi luwe cedek ketimbang sing ndak. Ini seperti ini. Karena itu mereka para ulama ketika ingin menyampaikan itu memuliakan. Karena itu kita disunahkan dalam kehidupan kita ini selalu memiliki wudu, batal wudu, batal wudu. Ini memiliki keistimewaan. Kalau kita enggak lepas dari wudu itu memiliki keistimewaan. Pertama atau diantaranya. Diantaranya yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Allah yang menyampaikan kepada Nabi Musa. Apa katanya Allah? Ya Musa, idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi wudu'in fala talamanna illa nafsak. Wahai Musa, katanya Allah, kalau kamu mendapatkan musibah karena atau dalam keadaan kamu tidak memiliki wudu, maka jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Dalam arti apa? Dalam arti kalau kita punya wudu, insya Allah terjaga dari musibah. Kalau kita punya wudu, insya Allah terjaga dari musibah. Kalau enggak punya wudu kok mendapatkan musibah, ojo nyalakno sing nabrak, salakno awakmu dhewe. Kenapa? Enggak duwe. Karena itu Nabi SAW di dalam hadisnya memerintahkan kita untuk selalu berwudu, dan Nabi pun menjelaskan manfaatnya. Katanya Rasulullah, dum ala tahara, selalulah kamu memiliki wudu, selalulah kamu memiliki wudu. Apa faedahnya yang disebutkan oleh Rasulullah? Yuwasi alaikar rizik, Allah akan lapangkan rizki bagimu. Allah akan lapangkan rezeki bagimu. Tuh, rezeki ini lancar. Bagi siapa? Bagi orang yang selalu memiliki wudu. Jadi tidak ngenteni kate sembahyang. Tidak ngenteni kate maca Al-Qur'an, pokoke batal wudu. Batal wudu. Makanya Rasulullah itu mensunahkan kita wudu di dalam beberapa hal. Di dalam beberapa hal disunahkan oleh Rasulullah wudu, di antaranya menghadiri majelis ilmu. Menghadiri majelis zikir disunahkan wudu. Mau tidur disunahkan wudu. Mau tidur disunahkan wudu. Dan banyak lagi, ziarah disunahkan wudu. Membaca Al-Qur'an disunahkan wudu. Mendengarkan bacaan Al-Qur'an disunahkan wudu. Ngrungokno tok lho disunahkan wudu. Apalagi membacanya. Karena membaca Al-Qur'an bagi orang yang enggak punya wudu enggak apa-apa. Jangan salah, orang yang enggak punya wudu baca Al-Qur'an boleh. Disunahkan bagi mendengarkan, disunahkan apalagi membaca. Oh, tidur azan sekarang enggak aneh, azan dhisik Allahu Akbar Allahu Akbar, tadi wudu mari azan